بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنقتنا عزكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan sore hari ini, Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam fil Fiqh, hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah hukum-hukum syariat. Dan kita masuk pada pembahasan Kitabul Buyu', kitab yang menjelaskan tentang jual beli, perniagaan atau perdagangan dalam Islam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala kitabul buyu', kitab jual beli. An 'Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Apabila ada dua orang saling jual beli, transaksi jual beli, maka masing-masingnya mendapatkan hak khiyar. Hak khiyar itu hak yang terbaik, melangsungkan jual belinya atau membatalkannya. Itu khiyar, memilih yang terbaik, melangsungkan akad jual belinya atau membatalkannya. Apabila ada dua orang transaksi, maka masing-masingnya punya hak khiyar, hak memilih lanjut atau batal. Malam yatafarraqa wa kana jami'a, sebelum keduanya berpisah, yang sebelumnya berkumpul. Aw yukhayyir ahaduhum al-akhar, atau salah satunya menentukan khiyarnya. Fa'in khayyara ahaduhum al-akhara fatabaya'a ala dhalik faqad wajab al-bay'. Apabila salah satunya menetapkan khiyarnya, pilihannya, lalu keduanya transaksi dengan khiyar tadi, maka jual belinya telah tetap. Wa in tafarraqa ba'da an tabay'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bay' faqad wajaba al-bay'. Begitu pula kalau keduanya telah berpisah setelah sebelumnya transaksi lalu berpisah, dan salah satunya tidak meninggalkan khiyar dalam jual beli, maka telah tetap jual belinya. Hadis yang kedua, kita baca hadisnya, nanti saya terangkan poin-poin penting yang bisa diambil dari riwayat ini. Qala rahimahullahu ta'ala al-Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa. Al-bay'an, penjual dan pembeli, dua orang yang transaksi ini, itu bil khiyar, punya hak khiyar, pilihan yang terbaik, lanjut ataukah batal, selama belum berpisah atau belum mengatakan hingga berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bayyinihimā, kalau kedua-duanya jujur dan menjelaskan aib-aib barangnya dengan rinci, maka diberkati untuk keduanya pada akad jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayyihima, apabila kedua-duanya menyembunyikan aib-aib barangnya dan berdusta dalam akad jual belinya, maka akan disirnakan, akan dihanguskan, akan dihapuskan barokah akad jual belinya. Baik, ini dua hadis disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitabul buyu. Baik, baik, baik. Al-buyu jamak dari kata-kata bay'un. Ini bahasa Arab. Buyu bentuk jamak dari kata-kata bay'un. Dalam makna bahasanya, al-bay' adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, itu namanya bay'. Ada yang diambil, ada yang diserahkan, itu bay'un secara bahasa. Terkami, adapun bay' jual beli atau bay'un secara istilah, di sini para ulama mazhab memiliki pengertian dan definisi yang beragam. Dari semua definisi-definisi yang disebutkan tadi, definisi yang paling mencakup, definisi yang disebutkan oleh mazhab Hanabilah. Mau dirinci? Baik. Maknanya kata mereka, yang namanya bay'un, bahasa Arabnya, mubadalatu malin bimalin walau fil dhimmah. Mubadalatu malin bimalin walau fil dhimmah au manfaatin mubahatin bimithli ahadihima ala tabib, ala tabib wala yakunu qarban wala riba. Yang namanya jual beli, mubadalatu malin bimal, pertukaran harta dengan harta, walaupun harta tadi dalam tanggungan, fi zimmah, dalam tanggungan, ini utang maksudnya, atau pertukaran harta dengan kemanfaatan yang mubah atau dengan kemanfaatan yang mubah, dibayar dengan semisal, dibayar dengan semisal. Dan ini alat babi untuk transaksi selama-lamanya. Dia bukan pinjam-meminjam, juga bukan riba. Bukan pinjam-meminjam, juga bukan riba. Ini yang namanya jual-beli. Di sini ada perincian ya, kawan. Yang namanya jual-beli, ada yang namanya mubadalah, pertukaran. Ada barang yang diambil, ada alat bayar yang diberikan. Begitu ya. Ini persyaratannya harus mal. Harus harta. Yang namanya mal, sesuatu yang mengandung kemanfaatan. Sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah yang diambil kemanfaatannya. Bisa dalam bentuk mata uang, emas perak, atau barang-barang yang lain yang mubah. Ada kata-kata yang mubah, berarti yang haram-haram, bukan termasuk harta. Baik, di sini ada mubadalah, pertukaran harta dengan harta. Kemudian disebutkan dalam definisi di atas, yang dipertukarkan ada tiga. Nah, yang ditransaksikan itu ada tiga perkara. Yang pertama adalah malun muayyan, harta atau sesuatu yang tertentu. Uang tertentu ada uangnya, barang kitab tertentu ada kitabnya, HP tertentu ada HP-nya. Paham ya? Syai' muayyan, sudah tertentu ada di depan, di barang. Namanya muayyan. Yang kedua, fil zimmah, syai'un fil zimmah, sesuatu yang ada dalam tanggungan. Berarti barangnya belum ada. Uang di rumah, uangnya itu. Barang tempat yang lain, tidak ada di depan kita. Namanya fizimah, sesuatu yang dalam tanggungan kita. Yang ketiga, kemanfaatan yang mubah. Harta bukan, sesuatu yang muayyan tertentu bukan, yang masih utang juga bukan, tapi bentuknya adalah manfaatun mubah, sebuah kemanfaatan yang mubah. Dicontohkan oleh para fuqaha. Contoh kemanfaatan yang mubah itu adalah, misalnya kita di perumahan, di perumahan lah ya, kadarullah kita dapatnya yang paling pojok, paling pojok belakang lagi. Untuk akses keluar, keluar supaya bisa keluar dari perumahan menuju jalan, kita ini harus melewati halaman orang lain. Tergambar ya. Kita lewat di sini nih. Depan kita ada rumah-rumah semua itu, rumah-rumah. Kita di belakangnya orang. Untuk supaya bisa keluar aksesnya harus melewati halamannya orang lain. Harus lewat itu. Orang tadi mengatakan, "Pak, enggak boleh lewat sini, Pak. Halaman saya." Anda melompat apa? Mau terbang ke atas gitu. Nah, tapi kan cari akal. Gimana caranya bisa lewat? Akhirnya tuh bilang, "Pak, saya beli." "Beli apa?" "Pekarangannya." Enggak saya jual. Ya sudah, saya beli kemanfaatan saja. Yaitu supaya saya bisa melewati pekarangan ini. Bayar berapa? Yang dibeli yang mana nih? Bukan pekarangannya, tapi manfaat bisa melewati pekarangan. Saya beli. Ya, disepakati. Bapak setahun bayar 1 juta untuk hanya lewat ke pekarangan saya ini saja. Itu namanya apa? Manfaatun mubah, sebuah kemanfaatan yang mubah. 3 perkara ya. Ada sesuatu yang tertentu barangnya, yang kedua dalam tanggungan, yang ketiga sebuah kemanfaatan yang mubah. Ini 3 jenis yang diakadkan, yang ditransaksi, yang diperjualbelikan. Kadang pertama, kadang kedua, kadang ketiga. Lalu alat bayarnya juga 1 dari 3 perkara tadi. Alat bayarnya 3 tadi. Sehingga kalau mau dikumpulkan semuanya, 3 dikalikan 3 sama dengan 6. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Itu pengertian bimit li ahadihi. Rinciannya apa? Membeli sesuatu yang muayyan, yang tertentu, dibayar dengan sesuatu yang muayyan, yang juga tertentu. Muayyan bimuayyan. Misal HP. Ini HP di depan kita sudah ada barangnya. Merjual ini harga 1 juta. Uang kita di dompet. Kita keluarkan dompetnya, ambil uang 1 juta. Paham? HP-nya sudah ada, uang sudah ada, tertentu dengan tertentu. Ini uangnya, ini HP-nya. Itu namanya muayyan bimuayyan. Paham ya? Tertentu, zatnya sudah ada, dibayar juga dengan harta tertentu, ada uangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini tolong jelaskan baik-baik. Ini kalau anda memahami ini, anda akan tergambar jual beli yang dibahas oleh para ulama dan begitu luas, tidak terbatas. Yang kedua, muayyan bima fi dhimmah, membeli sesuatu yang tertentu barangnya sudah ada, tapi dibayar dengan sesuatu yang dalam tanggungan kita, artinya utang. HP-nya sudah ada, uangnya belum. Hah? Ya sudah, saya beli HP harga 1 juta, uangnya nanti dalam tanggungan. Paham? Ini nomor 2. Yang ketiga ialah muayyan bimanfaatin mubaha, sesuatu yang tertentu barangnya dibayar dengan kemanfaatan yang mubah. Dengan kemanfaatan yang mubah tadi, saya perlu apa ya Pak? Kira-kira jangan HP gitu. Saya perlu motor. Saya memerlukan motor, tapi gak punya uang. Kebetulan Mas Abdul Wadud ini ada motor second. Dia kasih harga, ya Allah, 5 juta. Tapi gak punya fulus. Kadarullah Abdul Wadud, ini rumah belakang saya. Rumah dia di belakang saya. Tidak punya akses keluar, melainkan harus lewat pekarangan saya tadi. Ya sudah, kita barter. Mas, Bapak atau Mas Abdul Wadud bisa lewat di pekarangan saya, tapi bayar. Namanya kemanfaatan mubah. Akhirnya ya, bayar. Saya hargai 2 tahun 5 juta. Nah, ini nanti saya pakai untuk membeli motornya Bapak. Jadi antum menjual motor 5 juta, saya bayar dengan kemanfaatan yang mubah selama 2 tahun. Anda lewat melalui pekarangan saya gratis selama 2 tahun. Oh ya gak gratis, bayarnya motor tadi. Nah, namanya sesuatu yang tertentu dibayar dengan kemanfaatan yang mubah. Yang ketiga. Paham ini? Yang keempat. Ma fi himmah bimuayyan. Sesuatu yang belum ada barangnya dalam tanggungan dibayar dengan sesuatu yang tertentu. saya kepengen beli kitab. Saya sudah punya uang. Uang di dompet saya. Kitabnya belum ada. Paham ya? Saya beli sesuatu kontan, uang saya kasihkan, tapi barangnya belum ada. Nanti dikasihkan besok atau kapan begitu, sudah kesepakatan yang ada. Itu sesuatu yang dalam tanggungan dibayar dengan perkara yang tertentu. Empat. Nafi zimah fi muayyan. Yang kelima. Syai'un fi zimah bi syai'in fi zimah. Sesuatu yang dalam tanggungan juga dibayar dengan sesuatu dalam tanggungan juga. Mau beli kitab, kitabnya belum ada. Fungsinya juga belum ada. Ada kesepakatan sebelumnya. Saya mau beli kitab, harganya berapa? 100, ya sudah. Besok kasihkan uangnya, besok bawakan kitabnya, plus tak kasihkan uangnya. Ketika akad, kitab belum ada, uang juga belum ada. Namanya fi zimmah juga fi zimmah. Bapak ya, Pak? Hah? Saya lima ini. Yang enam. Yang keenam adalah ma fi zimmah fi manfaatin mubahadati. Sesuatu yang dalam tanggungan dibayar dengan kemanfaatan yang mubah tadi. Bapak bisa melewati akses jalan ini tadi, manfaat yang mubah, tapi nanti dibayar dengan motor. Mana motornya? Belum ada. Motornya belum ada, saya beli dengan bayar menggunakan kemanfaatan yang mubah. Saya beli motor yang belum ada tadi, saya bayar dengan akses keluar masuk pekarangan saya tadi. Paham ini? 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Manfaatun mubahah bimu'ayyan. Dibalik. Kita membeli sesuatu kemanfaatan yang mubah langsung dibayar dengan uang tunai. Mu'ayyan. Jelas ya? Membeli akses keluar masuk langsung dibayar. Ini uangnya. Yang ke-8, membeli kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang fi zimmah dalam tanggungan. Yaudah, saya beli akses keluar masuk, bayarnya nanti. Hello? Dan yang ke-9, manfaatun mubahah bimanfaatin mubahah. Jual beli kemanfaatan yang mubah. Saya beli akses keluar masuk, saya bayar juga dengan halaman parkir saya. Misalnya, Mas Abdul Wadud ini di depan saya, tapi tidak punya lahan parkir mobilnya. Saya di belakang, halaman saya luas, tapi tidak punya akses keluar. Kalau mau keluar, lewat pekarangannya beliau. Dia tidak punya lahan parkir. Kalau mau, di belakang rumahnya, di halaman rumah saya, barter. Saya boleh lewat pekarangan Anda, silakan Anda parkir di halaman saya. Itu namanya jual beli kemanfaatan yang mubah dibayar dengan kemanfaatan yang mubah. Total semuanya berapa? 9. Dan ini alat takbir, sifatnya selama-lamanya. Yang namanya jual beli pindah kepemilikan selama-lamanya. Hayamil ya, maka dikatakan bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam ada batas waktunya. Yang ketiga, yang berikutnya bukan riba. Yang namanya riba lawan daripada jual beli. Ini yang namanya bai'un. Barakallahu fikum. Ada kemarin. Jadi jangan dibayangkan yang namanya jual beli ada barang ada uang. Itu satu bagian kecil dari jual beli yang ada. Hayamil. Nah, tapi adapun hadis ini, dua hadis yang disebutkan oleh muallif ini barakallahu fikum, di dalamnya terdapat banyak hukum. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun jual beli. Menjelaskan tentang rukun jual beli. Apa itu? Ada penjual, ada pembeli, namanya al-bay'an atau idza tabaya'a ar-rajulani. Ada penjual, ada pembeli. Baik, rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada tiga. Satu, al-aqid. Al-aqid, pihak yang melakukan akad, meliputi penjual dan pembeli. Paham ya? Ini rukun. Satu tidak ada, tidak ada, tidak ada jual beli. Ada penjual, tidak ada yang beli, yang nganggur. Pembeli banyak, tidak ada yang jualan. Coba doai. Al-aqid. Yang kedua, al-ma'qud alaih atau al-mabi, sesuatu yang dijual, yang dijual. Tadi mungkin tertentu, mungkin dalam bangunan, mungkin kemanfaatan yang mubah. Ini faham ya? Yang ketiga adalah sighat. Sighat jual beli. Sighat ini ada dua macam. Ada sighatun lafziyah, ada sighat yang dilafadzkan, yaitu ijab qabul dalam akad jual beli. Ijab itu sang penjual yang mengucapkannya, qabul itu sang pembeli yang melafalkannya. Sang penjual mengatakan, saya jual barang ini kepada bapak harga sekian. Sang pembeli mengatakan, saya terima. Saya terima penjualan bapak dengan harga sekian. Itu namanya sighat lafziyah, sighat jual beli yang dilafadzkan disebut dengan ijab qabul. Yang kedua namanya sighatun fi'liyah. Sighat fi'liyah bukan dilafalkan tapi langsung diamalkan. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang menunjukkan adanya akad jual beli. Segala sesuatu yang menunjukkan adanya akad jual beli. Ini disebut dengan bai'ul mu'athah. Disebut dengan bai' al-mu'athah, jual beli sistem mu'athah, yaitu jual beli dengan tanpa syarat ijab qabul. Transaksi dengan tanpa ijab qabul. Dan semua orang tahu itu akad jual beli. Misal, antum masuk ke minimarket atau masuk ke mall, ngapain? Belanja, kan gitu ya? Antum ambil keranjang atau kereta dorong, ngapain? Ngambil barang-barang yang mau dibeli. Saya mau tanya sama antum, antum langsung ngambil barang atau akad dulu sama penjualnya? Langsung ambil barang, kan dia ambil barang ini, barang ini, barang ini, barang ini, barang ini, barang ini, semua sudah. Langsung ke mana? Ke kasir. Paham ya? Kalau dia kasir, langsung di anu ya. Anu pak, 1,5 juta. Itu banyak yang dibeli ini. Anu ngapain? Keluar uang 1,5 juta. Apakah ada kata-kata ijab qabul? Jawabannya tuh, enggak ada. Tidak ambil barang, masuk kasir, dibayar, selesai, pulang. Tidak ada ijab qabul. Itu namanya bay' al-mu'athah, sighat fi'liyah. Orang mengira antum jual beli, akan jual beli atau main-main jual beli. Itu namanya sighatun fi'liyah. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam akad jual beli dipersyaratkan harus ada ijab qabul, ataukah cukup dengan adanya transaksi yang menunjukkan jual beli? Jawabannya ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Syafi'iyah, dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dan yang bersama dengan mereka mengatakan harus ada ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak sah. Ini Syafi'iyah. Jadi harus ada kata-kata, saya ambil ya, sah, bil, gitu. Ada apa? Lafal-lafal yang diucapkan yang menunjukkan akad jual beli. Paham ya? Ini mereka. Jadi kalau tidak ada izin kufur tidak sah. Jadi kalau gayanya antum belanja di minimarket, di mall itu enggak sah. Itu kenapa? Enggak ada izin kufur. Langsung ngambil, bayar. Kan gitu ya? Bayar keluar situ. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas fuqaha menyatakan tidak dipersyaratkan harus ijab kabul. Bahkan semua akad, semua tindakan, semua transaksi yang menunjukkan akad jual beli itu dinyatakan sah. Paham sama ya? Barakallahu fikum. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, barakallahu fikum. Selama dipahami oleh kaum muslimin, oleh masyarakat, itu sebagai akad jual beli, walaupun tanpa lafaz ijab dan qabul sah. Dan ini pendapat yang sahih. Sehingga antum jangan ragu-ragu belanja di minimarket atau di mall-mall. Tidak usah jauh-jauh kok di mall ngapain ya? Misal masjid ada operasinya, mereka yang jaga tuh. Tapi barang dikasih harga, nah gitu ya. Kitab buku ini harga sekian, majalah harga sekian, ini harga sekian, sudah. Uang taruh di tempatnya, sudah. Antum ambil, masukkan kalian selesai. Atau di bandara-bandara itu, antum ingin beli minuman, itu ada besar tuh ya, harganya ada 5.000, ada 10.000, masukkan uangnya, masuk, keluar minumannya. Nah gitu ya, itu namanya bai'ul mu'athah. Dan sah, itu hukumnya sah ketika semuanya jelas. Paham ya? Ini namanya rukun, rukun jual beli. Ketika satu tidak terjadi, maka tidak ada jual belinya. Ada penjual, ada pembeli. Gak ada barang yang ini persetujuan untuk jual belikan. Ya ngomong aja, kan? Ya kita berdua ngapain? Saya penjual, saya bisa beli. Ini barangnya, tahu no? Ya sama aja bohong. Barakallahu fikum. Jadi harus ada tiga-tiganya. Ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada akadnya, syaratnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari sini, hadis ini menjelaskan kepada kita, barakallahu fikum, tentang masalah khiyar. Yang ini tolong antum cermati baik-baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-khiyar. Al-khiyar maknanya adalah memilih salah satu dari dua perkara yang terbaik. Dua perkara itu adalah al-imba, melangsungkan transaksi, atau yang kedua al-fasakh, menfasakh, membatalkan transaksi. Makanya itu namanya khiyar, memilih salah satu dari dua perkara, lanjut akad jual belinya ataukah dibatalkan. Itu namanya khiyar. Paham ya? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang khiyarul majlis. Tentang khiyar majlis. Khiyar ini hak penjual dan juga haknya pembeli. Bagaimana gambarannya? Gambarannya barakallahu fikum. Ketika ada transaksi, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, transaksi. Baik. Selama kedua belah pihak masih dalam majelis, belum berpisah, masih punya hak khiyar, lanjut atau batal. Betul ini? Coba diam. Mau coba yang besar atau yang kecil? Hah? Yang besar. Yang besar. Baik. Bapak mau suruh. Mau beli apa ini? Mobil. Hah? Tak sembarangan. Mobilnya yang mewah-mewah gitu. Udah. Ngomong langsung ke pihak showroomnya itu. Pak, mobil yang ini. Ya maksud ini tipe ini anda baca barangnya, saya cocok, masya Allah gitu ya sudah. Gimana harganya? Full disepakati harga mobil itu 350 juta rupiah tunai cash begitu ya. Paham? Yang namanya khiyar majlis, selama penjual dan pembeli masih di situ, maka punya pilihan dua tadi, lanjut atau batal. Jadi sudah tangan segala macam sudah dikasih kuitansi apa segala macam sudah, tinggal transfer duit beres. Tiba-tiba yang membeli punya pikiran yang lain, 300 juta mana-mana, saya gitu ya, kepikiran yang ini belum, yang ini belum, kalau dibelikan mobil harga 200 juta lumayan, 150 nya untuk yang lainnya. Oh pak maaf, saya batalkan akad jual beli. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Apa syaratnya? Boleh selama penjual dan pembeli tadi masih dalam majelis. Kata Rasulullah SAW, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak khiyar, lanjut atau batal, selama kedua-duanya belum berpisah. Ini ketentuannya, Pak. Paham ya? Selama keduanya belum berpisah. Jadi kalau antum sedikit mikir, jitu kayak dila ya, artinya sudah, antum ikuti aja tuh penjualnya itu kemana dia pergi, ikuti terus, jangan saya pisah, jangan pisah, tahu-tahu batal ya, larangan tolak sini batal, antum masih punya hak. Tapi kalau sudah berpisah, maka al-bai' wajib, sudah tetap dan sudah mengikat, tidak boleh lagi yang namanya pembatalan dan segala macam. Paham ya? Di sini batasannya adalah iftiraqul abdan, badannya sudah bisa. Jadi kembali pada urf, kembali ke kebiasaan masyarakat, sudah dikatakan bisa atau belum. Misalnya antum datang ke showroom di kantornya dia, sudah deal harga 350 juta. Sudah. Mereka di dalam ruangan. Anaknya tiba-tiba dia ini menuju ke ruangan yang sebelahnya lagi. Entah ke ruangan kasir, atau ke ruangan direktur, atau ke ruangan. Pindah ke ruangan yang lainnya lagi. Antum di ruangan yang sama. Berarti sudah terjadi perpisahan badan. Maka sudah tidak ada lagi yang namanya khiyar. Deal mengikat tidak bisa dibatalkan. Paham ini? Atau selesai akad, pak permisi ada toilet. Oh itu pak, antum masuk ke dalam toilet, berarti sudah terjadi istirahatul abdan, perpisahan badan. Deal tidak ada lagi yang namanya khiyar. Paham ini? Atau akadnya sambil jalan ngobrol berdua akad gitu ya, sama-sama sibuk ini. Sudah. Satunya menuju ke mobil. Maka terjadi yang namanya perpisahan badan. Deal, tidak ada lagi yang namanya via. Atau via, via telepon. Gimana nih? Sudah. Saya beli. Sudah. Saya ngobrol. Selama masih dalam telepon, masih punya hak khiyar, batal atau lanjut. Begitu telepon ditutup, klik, paham ya, klik, maka sudah deal, tidak ada lagi yang namanya khiyar pembatalan. Paham ya? Ini namanya khiyarul majlis. Khiyar ini barakallahu fikum ditetapkan oleh hampir seluruh fuqaha, dan itu yang sahih dengan dasar riwayat ini. Yang tidak menetapkannya adalah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan itu merupakan pendapat yang keliru dari beliau. Yang ajaibnya Imam Malik termasuk yang meriwayatkan hadis ini, tetapi tidak berpendapat dengan yang dipakai yang mana? Pendapat beliau atau riwayatnya? Hah? Jawabannya adalah riwayat hadisnya. Faedahnya al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang dianggap yang mu'tabar riwayat yang beliau sebutkan, bukan pendapatnya beliau. Karena riwayat adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faham sore? Itu namanya khiyar. Khiyar majlis. Baik, khiyar ini barakallahu fikum banyak. Khiyar itu macamnya sangat banyak. Satu ini. Yang kedua yang mungkin perlu saya sebutkan di sini ialah khiyar syarat. Khiyar syarat. Maknanya adalah dan biasanya pada sang pembeli, tapi juga bisa penjual. Ketika sedang transaksi, sang pembeli mempersyaratkan waktu. Disebutkan oleh para fuqaha 3 hari. Ada yang mengatakan tidak ada batas hari. Baik. Sang pembeli mengatakan, ini barang saya bawa dulu. Barang saya bawa dulu. Ini 3 hari ada keputusan. Namanya apa ini? Namanya khiyar syarat. Dia melaksanakan akad jual beli dan mempersyaratkan waktu. Para kelas itu ada yang mengatakan maksimal 3 hari, ada yang mengatakan tidak ada batas maksimalnya. Yang ini disebutkan oleh para ulama, ditetapkan adanya khiyar syarat. Dan akad jual beli tadi baru final ketika syaratnya terpenuhi. Paham ya? Baik, contoh yang saya katakan tadi. Yang kecil ya, yang kecil. Ada orang beli HP, ke counter HP. Baik, lihat barangnya, ya berapa HP. Ambil HP-nya, apa ya? Kalau saya mau beli, tak bawa dulu. Mau saya pelajari bukunya, apa aja fitur-fiturnya dan segala macamnya, saya tidak waktu sehari. Ya sudah, saya sepakati sehari. Ya sudah. Dalam sehari itu, sang pembeli memiliki khiyar lanjut atau batal. Paham ya? Ketika dalam sehari itu ternyata dia batalkan, tidak ada masalah. Tidak jadi beli. Ada masalah. Selama tidak merusak barangnya, Pak. Itu jelas. Tetapi ketika sudah lewat 1 hari dan dia tidak ada kata pembatalan, berarti deal final. Sudah ada akad jual beli, tidak ada hak pembatalan lagi. Waktu yang dia minta sudah terpenuhi. Paham ini? Itu namanya khiyar, khiyar syarat. Barakallahu fikum. Lanjut. Dikasih waktu pertanyaan apa enggak usah? Kasih ya. Ayo, masih lama ya, tenang aja. Yang ketiga. Khiyar yang ketiga. Disebut dengan khiyar at-tadlis atau khiyar al-ghubl. Khiyar untuk tidak ditipu. Tadlis itu pengkaburan, ghubl itu penipuan. Ini umumnya terjadi apabila sang penjualnya itu tidak profesional, tidak tahu harga pasar, atau sebaliknya, sang pembeli buta harga, dipermainkan oleh pihak penjual. Maka di sini bisa menggunakan khiyar tadlis atau khiyar ghubl. Bagaimana itu? Baik. Ada kan transaksi akad jual beli. Antum beli misalkan produk rumah tangga misalkan. Hah? Apa namanya? Tupperware. Lagi musim nih, Tupperware. Beli barangnya Tupperware. Baik. Kamu yang beli mempersyaratkan. Kalau ternyata saya tertipu dengan harga ini, batal. Paham ya? Namanya khiyar tadlis. jangan deal seperangkat macam-macam ya, satu dus gitu ya, harganya 2,5 juta. Ya sudah. Tapi saya enggak minta khiyar kata pembelinya. Saya minta khiyar. Apa itu? Kalau ternyata harganya sekitar itu, jauh lebih tinggi daripada yang lain, saya minta khiyar. Batal dan minta harga standar. Ya sudah. Nah, begitu pulang, ditanya sama orang-orang, beli over. Ini loh, Tupperware. Masa terus ini? Harganya ini loh, berapa harganya ini? Saya beli 2,5 juta. Hah? Coba dibuka semua. Ini barangnya ini. Ini kemahal ini. Kalau cuma segini barangnya, maksudnya begini-begini cuma 2 juta kurang tasarannya. Ya, gitu lah sekitar 2 jutaan lah. Wah, berarti kelebihan berapa? 500. Antum bisa balik lagi kepada pihak penjual. Pak, ternyata harganya kelebihan itu. Saya menyatakan batal. Mana uangnya? Atau saya minta kembalian. Itu diperbolehkan. Ingat, kalau di awal akad sudah menyebut khiyarnya tadi. Namanya khiyar hubun. Juga terkait dengan penjual juga. Saya jual barang ini, tapi saya menentukan khiyar hubun. Kalau ternyata saya salah jual, balik. Jika begitu. Itu namanya khiyar al-hubun. Dasarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ghashana falaysa minna," barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Maka segala tipu menipu dilarang dalam akad jual beli. Paham? Ketika diminta khiyar terkait dengan tipu menipu, maka dinyatakan sah oleh para ulama, baik penjual yang menetapkannya atau pembeli yang menetapkannya. Ini penting supaya jangan timbul permasalahan. Oh, enggak bisa. Barang yang telah dibeli tidak bisa kembali lagi. Oh, tidak berlaku, Pak. Ketika ada kesepakatan di awal, ada khiyar, tadlis, tidak berlaku. Tidak ada itu. Faham soalnya, itu beberapa bentuk khiyar. Dan masih banyak lagi yang lainnya, tapi yang terpenting tiga poin. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar al-hubun. Hukum yang berikutnya. Yang bisa kita ambil dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab jual beli. Adab-adab jual beli. Yang disebutkan di sini adab yang paling penting. Apa itu? As-sidqu wal bayan. Jujur dan menjelaskan segala sesuatu yang perlu dijelaskan, terutama terkait dengan aib-aib barang. Jujur, tidak ada tipu menipu, tidak ada rekayasa dan segala macamnya, dan menerangkan aib. Antum menjual mobil bekas, ya Allah, mobil depan itu isep apa yang terjadi, ya Allah, yang terjadi bekas. Akhirnya, second buatan 2010, sekarang 2015, 5 tahun yang lalu, antum jual. Adabnya adalah ketika ada orang yang beli, antum harus jujur. Pak, ini rakitan tahun berapa? Ya, katakan tahun 2010, jangan mengatakan 2012. Beda tahun, beda harga. Kan gitu ya? Jujur. Pak, ini apa namanya? Gimana, Pak? Terangkan apa adanya, jujur. Yang kedua, ketika ada aib-aibnya, jelaskan. Pak, ini barang second, bukan baru. Ini ya sudah pernah tabrakan, sudah pernah jadi yang ada sekarang itu bukan cat asli, sebagiannya sudah cat-cat yang dari bengkel. Ini dulu bekas tabrakan, sudah dibagusi lagi. Gitu sebelah sininya, Pak. Ini rodanya, Pak, ya tahu sendirilah, bekas. Mungkin ada yang gundul, ada yang segala macamnya. Bannya sebelah sini, dari tubeless, yang itu masih baru. Aib-aib yang penting jelas. Itu namanya as-sidqu wal bayan. Apa adanya? Harga sekian. Ini adabnya. Dan adab ini, kata Rasul SAW, ketika dikerjakan, akan dikasih barokah akadnya. Kata beliau, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baytihima. Kalau mereka jujur menjelaskan aib-aibnya, diberkahi, jawab beliau. Barokah. Dan ada ancaman juga ketika disembunyikan aib-aibnya dusta, maka akan dihapus sempurna, hancur barokah jual belinya. Ini urusannya terkait dengan masalah kehidupan maisyah kita. Jual beli ketika barokah maisyahnya, kehidupan kita barokah. Jual beli ketika ada barokah akan hilang. Walaupun Anda bisa melepas dalam sehari 5 unit mobil second, 1 unit 10 juta untungnya sehari 50 juta. Tapi ketika tidak ada penjelasan, tidak ada kejujuran, ditutupi kaitan-kaitannya, harta kamu tidak parah. Tahu-tahu loh, ini baru untung 1 juta, tahu-tahu, tidak sudah tahu. Ini tidak parah. Ini termasuk adab-adab jual beli. Jujur jelaskan. Entah itu mobil, entah itu HP, entah itu kitab, entah itu rumah, apapun. Jujur. Dari ketika ada aib, jelaskan apa. Barakallahu fikum. Yang antum tahu loh ya, yang antum nggak tahu ya gimana lagi. Barakallahu fikum. Ini adab yang paling penting. Adab yang kedua yang juga nggak kalah, yang nggak kalah pentingnya barakallahu fikum adalah al-samhah atau as-samahah. Gampang, dibikin mudah dalam akad jual beli. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu mar'an samhan idha syara, samhan idha ba'a, samhan idha qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika memutuskan. Jadi enggak dibikin ruwet. Udah apa saja. Ini barang jujur, dijelaskan aib-aibnya, harga 50. Buka 50. Kalau saya tawar 45 gimana? Nanti mikir-mikir, iki modal 40. Nah gitu ya, modal 40, tak jual 50 kan dapat 10 ya. Kalau dia tawar ke 45, ya jadinya untung, cuma kurang lebih diri. Ya, ya udah, tengah-tengah saja, 47,5, gimana? Oh jangan, ya tambah sedikit, ya udah, deal 47 aja. 47, ya sudah 47. Jangan aja yang penting, ya rugi, ada keuntungan, aja. Gak usah jodoh. Loh, barang kita sembarang barang ini mobil ini gini-gini cerita bahwa kedawan nak itu ribut ruwet dalam sholat Allah gak merahmat. Ini sisi indahnya Islam, jual beli dapat rahmat, bayangkan jual beli dapat barokah. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika memutuskan. Rahmat Allah akan turun kepada Anda. Ini adab-adab di dalam jual beli. Adab yang tidak kalah penting, jelas jual belinya tidak boleh ada unsur riba atau mukhalafah syar'iyyah di dalamnya. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut dalam bab yang berikutnya tentang jual beli yang dilarang dan juga perkara yang berkaitan dengan masalah riba. Barakallahu fikum. Jam berapa adanya? Kita kasih waktu untuk pertanyaan sekarang ini. Jam 6 lebih 25. 25. 5. Hah? 5.25. Baik, ada waktu 20 menit. Ada yang mau tanya silakan. Kalau enggak tetap saya lagi. Gimana, Pak? Monggo. Silakan. Apa? Non muslim. Iya. Baik. Untuk akad transaksi dengan non muslim itu hukumnya boleh. selama murni akad transaksi jual beli duniawi, tidak ada unsur keagamaan sama sekali. Boleh. Yang kedua, ya hal-hal yang disebutkan tadi perlu dijelaskan dulu pada dia. Pak, dalam prinsip agama kami ada gini. Terangkan sampai dia paham. Paham? Ini kami akad dengan cara seperti ini. Mau lanjut? Tidak, ya sudah, mau apa lagi? Cari yang lain. Jangan ribet, gampang aja. Nah gitu ya. Harakulatim. Itu kalau memerlukan demikian. Kalau kamu anggap tidak perlu yang macam-macam lagi, lanjut. Ada masalah. Adab juga demikian diterangkan. Itu ada misi menjelaskan keindahan Islam kepada non-Muslim tadi. Mungkin jangan malah, Pak, kalau itu gue ceramah bareng. Masalahnya bukan berceramah, Pak, tapi ini terkait dengan prinsip jual beli Islam. Kami tidak kepingin terjatuh dalam perkara-perkara yang melanggar prinsip agama. Kalau tidak mau, tidak mau. Saya cari yang lain. Saya jual kepada yang lain, saya beli kepada yang lain. Kami hanya ingin menerangkan, dikarenakan akad ini memerlukan poin satu ini. Misalkan kepingin poin khiyar syarat tadi, terangkan. Segala macam. Kalau bawa teman penjual atau pembeli yang langganan, dituruti sama dia. Oh, pokoknya gelem. Ngomong-ngomong sini mungkin duit, semuanya laku kan gitu ya. Allah itu hadir. Kalau bapak ini baru beli, beli cuma sedikit, ribet lagi, itu gak bakal dilayani. Sekali beli, jumlah besar. Wah, jangan khawatir. Semua dilayani sama dia. Itu gaya non-muslim seperti itu. Apalagi yang taudir-taudir itu gayanya begitu. Barakallah. Wallahu ta'ala alam. Yang lain. Ya, bisa. Itu khiyar untuk penjual dan pembeli. Tapi kan umumnya itu pembeli yang batal kan. Penjual ya kalau pengin fatah, Pak. Kan misalnya rumah, tapi kan belum ada rumahnya. Itu lah yang akadnya. Itu akadnya beda. Itu disebut dengan akad istisna, meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu. Itulah pembahasannya. Mungkin nanti atau globalnya aja. Yang namanya akad istisna itu barangnya belum ada. Ini barang yang mau dibuatkan. Jadi antum melakukan akad istisna. Misal antum kepingin rumah. Rumah belum ada. Tapi sudah ada semacam spesifikasinya. Di lahan sekian, tipe sekian. Alhamdulillah model kayak gini. Minimalis atau apa gitu ya. Estimasi harga sekian. Nah gitu ya. Umumnya istisna ada DP-nya. Tergantung sepakatan. Kadang DP sekian. Kadang uang dibuka. Tergantung kesepakatan bersama. Akad ini pendapat yang rajih, pendapat yang diperbolehkan dengan syarat. Kalau secara ikhtilaf dapat jumhur ulama, jumhur fuqaha mengatakan tidak boleh. Karena spekulasi. Pendapat jangan mengatakan diperbolehkan tapi dengan syarat. Semuanya harus jelas, transparan. Kalau DP, maka DP itu termasuk dalam akad pembayaran. Tinggal nanti menambahi kelengkapan pembayaran yang ada. Kalau uang di muka, sudah jelas ada kesepakatan. Ini estimasi, kalau kurang minta nambah lagi, lebih dikembalikan, atau bagaimana? Dengan kesepakatan yang diinginkan. Barang yang dimaukan, jelas. Sifat-sifat semuanya jelas. Semuanya sifat jelas. Ini diperbolehkan. Ketika nanti ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang disepakati, maka sang pembeli punya hak untuk membalas. Paham ya? Harap wajib. Mudah ini. Nah itu pentingnya, harus semuanya tertulis hitam di atas putih di awal akad. Kalau enggak, ruwet. Apalagi urusan bangunan, harga bangunan naik turun pak ya, naik turun. Apa sering naiknya? Sering naik. Dia bikin akad tahun 2014 awal Januari. Harga barang ketika itu sekian. Dia bikin estimasi rumah di Surabaya itu gini-gini, 1 miliar. Begitu bangun, saat baru selesai, 1.5 tahun kemudian. Udah naik semua harga barang yang ada. Hah? Membengkak, 1.3 miliar. Itu kan bikin masalah itu. Kalau nggak ada akad sebelumnya. Bikin masalah. Kalau nggak ada akad sebelumnya, maka sesuai jadi akad dari awal. Dia menentukan 1 M, 1 M. Kemudian dia tanya ke dia, kerugi itu pak. Pembeli nggak mau tahu. Tahunya saya 1 M. Jadi seperti ini. Makanya harus ada akad di awal dengan rinci, gamblang, jelas. Para kuasa itu. Paham nggak? Jadi yang rojek diperbolehkan dengan persyaratan yang jelas tadi. Apa uangnya, pembayarannya, dan segala macamnya harus jelas di awal. Para kuasa itu. Gimana pak? Kalau itu sih lebih gampang urusannya. Jarang ada penjual membatalkan pak. Kecuali kalau dia pandang ada yang diuntungkan gitu, ada masalah. Kalau dibatalkan berarti semua hak-hak pembeli balik, uangnya balik, semuanya balik dan segala macam. Jadi itu lebih bagus ketika dijual di awal. Bagaimana kalau nanti dibatalkan oleh pihak pemborong tadi itu? Apa yang disepakati? Sama pembeli kecewa, saya minta uang kembali plus kompensasi. Sebagaimana yang disepakati bersama oleh mereka. Para pelaku itu. Ya harus jeli-jeli, kalau nggak jeli-jeli mutung-mutung dia, ya bangkrut terus pak. Barakallah. Intinya akad istisna itu diperbolehkan. Yang paling ringan ya, pesan gorengan apa? Ini mau ada acara jauh, belum anu bikinkan kue 1.000 biji. Kue yang gini-gini, harganya berapa sekian? Itu kan namanya tidak dipesankan, tidak dibuatkan. Ternyata begitu waktunya diambil, nah kuenya bosok kabeh. Maka sang pembeli punya hak mengembalikan. Tidak bisa. Tidak sebagaimana yang dipesan. Semuanya bau, semuanya busuk. Balik. Ima minta uang atau minta diganti barangnya. Barakallah. Kalau sesuai, ada masalah. Barakallah itu. Itu disebut dalam pembahasan akad istisna Allah Ta'ala alam disolat. Yang lain. Nanti antum kemana kalau saya rusak? Langsung. Kontornya tadi itu termasuk wakilnya distributor, cabangnya gitu, agennya. Lah ya apa jadi ya? Sebagai makelar atau sebagai wakil atau sebagai agen, sebagai apa? Makelar, nah, gak ada masalah. Kalau dia sebagai makelarnya penjual, gak ada masalah. Antum langsung ke makelar, langsung ke pusat, gak ada masalah. Kalau dia sebagai makelarnya, atau sebagai wakilnya, atau sebagai cabangnya, agen cabangnya, atau sebagai walinya, sebagai nadzirnya, sebagai wasinya, gak ada masalah. Posisinya sama dengan yang di pusat. Tapi sepengetahuan saya, kalau semacam semata-mata seperti ini, itu bisa langsung ke dua-duanya. Misalkan beli HP ada garansi setahun, tentu nggak semua garansi pak, ada pegawai yang digaransi, ada yang nggak garansi. Itu bisa langsung ke kantor, bisa langsung ke distributor, tergantung kesepakatan bersama. Umumnya ke kantornya tadi, bawa ke kantor, kantor langsung ke pusat, kantor dia bawa ke sana. Harap itu. Ketika nanti dari pihak kantor mengatakan pak ini garansi 2 tahun. Langsung aja ke sana. Itu kesepakatannya. Labas. Antum minta apa namanya buktinya. Bukti garansi segala macam valid, resmi. Ketika antum bawa ke sana, mereka paham. gitu. Jadi semuanya serba jelas. Barakallahu fikum, wallahu taala alamin bissawab. Yang lain, ini waktu ini kurang bodoh dulu ya, menit. Gak kerasa loh, Pak. Kemudian berpesan alhasil yang si pembeli ketika dia barang itu terlalu mahal, jadi balikan kan kecewa gitu. Kalau tidak ada khair hubun, ya tidak ada. Ya tidak ada. Yang namanya penjual itu ya kalau untuk sih ngake. Kecewa itu kalau biasanya kalau harganya itu betul-betul sudah sangat jauh itu dengan pasarannya sangat signifikan naik ke atasnya itu harga standar 100 dia beli 250 jangan 15 mbak kalau standar 100 dapatnya 110 150 biasa standar 100 kok dia beli 100 harga itu nyang gitu kalau lo pak nah itu bisa dia balik ke sana pak ini penipuan ini pak tidak bisa pak gini gini gini itu otomatis para pelaku paham ya tapi kalau biayanya nggak begitu nemen ya nggak ada kembalian ya standar 100, 101, 105 dia dapatnya 115 120 wajarnya itu itu masih dalam kewajaran Kau titik kecewa balik, waduh, ada yang berjualan mbak. Allah Taala. Nah, Allah Taala. Yang namanya Ruben tertipu itu kalau betul-betul sudah terlalu meroket kelebihannya itu. Gimana? Langsung konsumen. Masya Allah. Jawabannya ringkasnya, ada distributor, ada pemain ini, antum ini ya, yang masakan barangnya ini, atau mungkin barang-barang yang lainnya lagi. Ada konsumen beli ke antum. Antum gak punya barang. Nah gitu ya. Barang dari pusat. Antum ngomong ke sini, diputar langsung dikirim konsumen. Ini apabila posisi antum, antum ini adalah wakil dari distributor atau maklarnya distributor atau cabangnya distributor atau walinya atau nadzirnya atau wasinya. Ini 6 poin. Enggak ada masalah. Ya mestinya sih itu pasti. Nah mungkin tahu-tahu blembengan gitu, nah mungkin apa kata terima. Itu mesti makanya. Kalau posisi antum satu dari 6 poin tadi, wakilnya, maklarnya, cabangnya, walinya, nadzirnya, wasinya, enggak ada masalah. Antum ini sama dengan distributor. Mau langsung lewat antum, mau lewat distributor, mau bayarnya ke antum, distributor langsung kirim konsumen, nggak ada masalah. Antum ini satu kesatuan dengan distributor tadi. Tetapi kalau antum bukan dari 6 tadi, antum pemain lepas, wakil bukan, antum penjual lepas, penjual, tapi kemudian mengambil barang-barang tadi. Di sini tidak diperbolehkan distributor langsung ke konsumen pengiriman barangnya, nggak boleh. Sebab antum menjual sesuatu yang belum antum miliki, yang dua menjual sesuatu yang belum antum terima barangnya, tidak boleh. Termasuk tindakan yang dilarang dan dimasukkan dalam sistem riba, tidak boleh. Jadi harus antum ambil barang dari pusat, antum terima, baru antum kirim ke konsumen. Paham ya? Agak ribet. Kemudian solusi, solusinya. Antum punya link teman atau siapa gitu. Cari konsumen dari mana nih? Konsumen dari Surabaya, labas. Antum hubungi teman antum di Surabaya. Tayyib, antum ngomong ke distributor, minta barang diinginkan, Pak, langsung kirim ke teman saya di Surabaya. Nanti temannya antum, tolong kasihkan sama si Fulan. Nah, temannya antum ini adalah linknya antum, nggak ada masalah. Paham saya? Nah, barakallah. Kurang 2 menit. Lainnya tak, Pak. Nah, kalau enggak ada, enggak bakal ada jual belinya, Pak. Iya. Ada barang yang diperjualbelikan. Penjual pembeli enggak ono. Ya enggak ada akad jual beli, Pak. Ada penjual ada pembeli, barangnya enggak ono. Apa yang harus diakadkan? Enggak ada barang. Nah, terjadi. Ada penjual, ada barangnya. Tapi belum ada akad, enggak ada sikot akad sama sekali. Ya belum ada jual belinya. Ya masih gini-gini aja. Gitu ya. Harus ada tiga-tiganya. Itu otomatis. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kecuali yang sirot akhir. Yang sirot lafdiyah dan yang lafdiyah ada khilaf. Yang rajih tidak disyaratkan harus sirot ijab qabul dalam akad jual. Apa lagi? Ada waktu kalau di sini masih kurang 6 menit. Yang itu kurang 1 menit. Kalau mesin normal enggak perlu. Antum menerangkan global, ada pun yang air dirinci. Sebab pengetahuan saya, ini mobil bagus. Mesin apa semuanya bagus. Yang saya tahu airnya ini. Itu kalau yang beli serius. Kalau ada yang bingung apa yang juga dikasih tahu. Antum tahu ini mau beli ini, serius. Kasih tahu. Paham lagi? Kasih tahu. Antum gak usah ceramah, kamu harus yang beli, diam, kasih tahu ya, ini gini, enggak, global aja, yang bagus-bagus, global, semuanya bagus yang saya tahu, yang ini ada kurang apa. Kemudian tanya, kalau ini Pak, mesinnya, bagus enggak? Insya Allah masih bagus. Udah pernah turun mesin? Belum. Dia tanya, jawab. Nah gitu ya, gimana AC-nya? Coba aja langsung. Wadem Pak, ya wis. Nah gitu ya. Freon dengan berapa? Lah itu saya nggak tahu. Kan di dalam, masa tahu itu bagaimana ukurannya freon. Anggapnya masih dingin. Paling enggak, ya baru saya ganti, ya sekitar setahun yang lalu lah. Jadi, keterangannya jelas. Saya bilang, gitu. Barokah insyaAllah ta'ala. Sayyid? Ada lagi yang lain? Antum punya hak mengembalikan. Kalau dipastikan aib itu sudah ada ketika barang di penjual, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Itu disebutkan khiyar aib. Otomatis ada khiyar aib. Tapi kalau ketika sang penjual mengirim barang masih bagus, sampai ke tangan pembeli, terus tidak lama online, masih ada aibnya. Nggak bisa. Sebab dikirim dalam keadaan bagus, diterima pembeli dalam keadaan bagus. Baru ada aib setelah itu. Baru terima komplain. So, kalau sudah tahu ada aibnya, ngapain mau komplain? Ini kata-kata penting ini. Nah, kalau sudah dicek semuanya bagus, berarti dijual dalam keadaan bagus. Kalau langsung antum ambil tanpa dicek, paham ya, langsung ambil HP, bayar, dibawa pulang ke rumah, baru kamu cek, kalau ada yang gak beres, itu bisa. langsung ke penjual. Ini ada yang nggak beres. Tapi kalau sudah dicek semuanya bagus, dibawa pulang, tahu-tahu ya nggak bisa. Itu babitnya. Babit terkait dengan masalah aib tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab nakbabi lakuna subhanaka wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.